Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, mohon izin bertanya. Bagi mereka yang sudah dewasa, katakanlah mungkin sudah menikah atau bekerja, yang masa kecilnya belum begitu terjun ke dunia agama, kemudian pengen belajar agama dengan baik dan benar, di tengah gonjang-ganjing dunia yang sekarang semakin luar biasa, gemparan media atau pemikiran-pemikiran ideologi yang sangat merusak banyak sekali, menurut Buya cara yang terbaik adalah seperti apa? Mungkin itu saja Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, pertanyaan dan harus ditanyakan memang, sebab kita menemukan dari hadis Nabi, istafti qalbak wa in aftak wa in aftak, tentang hati kecil. Ini pertanyaan yang sangat penting. Yang pertama, orang yang beriman itu mau tidak mau hati kecilnya menyeru untuk meningkatkan iman dan kebaikan. Hanya waktunya saja, ada yang lambat, ada. Tiba-tiba menemukan dirinya sudah dewasa, masa kecilnya belum sempat belajar. Apa yang harus aku lakukan? Mondok gak mungkin sudah punya anak istri dan seterusnya. Tapi aku pengen tetap belajar. Yang pertama harus ketahui, belajar agama tidak banyak. Agama sangat pendek, sangat sedikit. Sangat sedikit belajar agama. Belajar ilmu wudu, ilmu sholat, ilmu akidah sangat sedikit. Maka yang sangat sedikit ini, belajarlah yang serius. Dan bisa menghadiri, mengambil waktu hanya seminggu sekali bertemu. Justru yang harus diwanti-wanti dan harus dihindari adalah, jangan belajar dari Kiai Google sama Kiai Yahoo. Karena itu liar, Anda tidak mengerti. Karena Anda kan tahu tadi, Anda belum sempat belajar misalnya dari masa kecilnya. Berarti Anda belum mengerti. Anda belum mengerti ini mana roti yang asli, mana roti buah palsu, ini baju asli, emas palsu, emas asli. Kan tidak mengerti. Maka karena kita tidak mengerti, harus sadar. Itu yang bagus, pertanyaan yang hebat. Penting kita semacam ini. Bahwasanya ada sebagian orang itu mengandalkan keahlian dalam dunia teknologi. Punya ilmu komputer, kenal kemajuan. Sehingga apa? Belajar ilmu agama tidak dari tangannya para masyayikh. Langsung kalau ada masalah tanya, ya Google, bagaimana kabarmu? Terjerumus orang itu. Sehingga muncul kesombongan. Sehingga kalau punya masalah tidak tanya kepada, tidak belajar dari seorang guru, tapi langsung ke Ustaz Google tadi. Ini bahaya sekali. Jadi pertanyaan bagus yang perlu dihadirkan. Maka dari itu, kalau Anda ingin belajar, kalaupun Anda harus minta petunjuk ke Mbah Google, bukan petunjuk kepada ilmu. Artinya apa? Minta ke Mbah Google, Mbah Google, antarkan saya ke rumahnya Ustaz itu, karena kata Ustaz di rumahku, saya harus belajar dengan Ustaz itu. Maksudnya ditunjukkan kepada web tertentu yang sudah jelas. Jadi jangan sampai Anda bertanya masalah dengan liar. Kalau ada masalah gini, hukum gini, gimana? Anda tanya sama Google, Anda akan dikasih tahu kebaikan dan kejelekan. Racun seobatnya juga dikasih. Dan racunnya dikemas dengan bagus, judulnya menarik. Tatonya apa? Dari akidah yang salah. Akidah yang sesat menyesatkan. Sehingga itulah orang sesat. Orang sesat itu bagaimana sih? Orang terlihatnya jalan nyampe, tatonya apa? Jalannya salah. Di akhirnya tatonya, ah, bukan jalan ini aku cari. Sudah kelewat, nyawa sudah dicabut. Tidak ada artinya. Maka benar, hati-hatilah Anda. Maka Anda perlu belajar serius tanpa harus kehilangan waktu Anda. Kalaupun Anda harus belajar dengan guru yang sudah jelas, ada, kita bisa memberikan rekomendasi guru-guru yang sudah jelas, dan mereka buat web-web. Yang penting jangan membiasakan Anda kalau cari masalah, punya masalah, mencari dengan liar ke Mbah Google tadi. Hati-hati, Anda bertanya webnya siapa, Ustadz? Mungkin Anda kenal dengan ulama-ulama yang ada di luar negeri. Mungkin kepada Habib Umar bin Hafid, kepada Fulan, Habib Ali Masyur, Habib Fulan yang masyur, kepada masyaih yang jelas. Kalau di Indonesia pun Anda bisa mencari dengan bahasa Indonesia, kiai-kiai yang sudah jelas, ustadz yang sudah jelas. Itulah termasuk yang harus dihadirkan. Antisipasi agar kita tidak sesat. Karena apa? Anda orang yang punya kerinduan, iman Anda besar, akhirnya semangat Anda mencari ilmu besar. Tapi kalau tidak pakai bimbingan, akhirnya Anda masuk toko bebas. Jadi kan sekarang itu yang namanya ilmu kayak supermarket, pasar-pasar yang bebas, semuanya bisa dijual di internet kan. Yang ahli surga juga jualan, yang ahli neraka juga jualan, yang pengen ngajak orang baik jualan. Ya, makanya Anda harus tahu, ada orang yang memberikan petunjuk pada Anda. Kalau masuk web, webnya orang itu loh ya, hati-hati yang lainnya. Sekarang zaman fitnah, lihat. Wah, semuanya bisa ada di internet itu. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, belajar agama itu ternyata ini termasuk kurikulum yang akan kami hadirkan untuk orang super sibuk, pengusaha, anak-anak kampus, pendidikan umum, orang yang tidak punya banyak waktu, hanya perlu belajar 4 saja. Yang pertama adalah akidah praktis, dan itu bisa kita buat hanya beberapa pertemuan saja. Tapi dipegangi, setelah itu Anda boleh mengembangkan, karena itu adalah asas fondasi. Akidah praktis, fikih praktis. Sekarang sudah kita mulai susun sih fikih praktis itu. Fikih praktis yang ringan-ringan. Bagaimana Anda bisa wudu, bisa main ini, yang ringan-ringan. Dan itu akan disebar nanti. Jadi mungkin seseorang sebelum bertemu pun sudah bisa baca secara sendiri. Itu jangan kemana-mana dulu, fokus kepada yang kecil itu dulu. Tapi itu poin-poin penting untuk menjaga iman Anda. Ini ada Pak rambu-rambu. Fikih akidah praktis, fikih praktis. Kemudian setelah itu apa? Akhlak. Dan akhlak mungkin kita bisa rekomendasi tentang tolong dengar ceramah ini tentang berbakti kepada orang tua agar hidup hatimu dengan orang tuamu. Silaturahmi, ini akhlak itu. Yang keempat adalah baca Al-Quran. Paling enggak kalau tiba-tiba Anda nanti jadi seorang direktur, amin ya, yang kaya, yang tapi yang ahli iman, kalau sholat terawih gak usah bingung manggil santri. Kan gitu, kalau sudah punya bacaan Al-Quran benar, biarpun melewat duha tok hafalannya sampai akhir, tapi lumayan fasih, bisa jadi imam terawih pas duha sampai akhir itu 20 rakaat. Jadi 4 ini kurikulum yang akan kita hadirkan di mana-mana untuk orang sibuk, dan belajarnya bisa seminggu sekali, dalam setahun kelar ini. Dan percayalah yang bertanya dan yang lainnya, belajar ilmu agama tidak seruwet waktu Anda belajar matematik sama fisika dan biologi. Percaya. Apalagi sejarah, suruh ngafalnya gak jelas. Suruh pernah ngafal Piceng Kartopus Erectus? Saya pernah ngafal, bikin ruwet saya, gak bisa untuk sholat kan ilmunya. Tapi suruh ngafal saya itu. Itu lebih susah, bahasanya pun lain. Homo salensis megaseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses nyangkut, susah. Belajar wudhu langsung diamalkan. Belajar agama sangat mudah. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi mohon nanti bisa diikuti yang kita sebut fikih praktis itu. Tapi itu belum tuntas, tapi paling tidak punya pondasi asas. Anda belajar wudhu singkat, belajar sholat singkat, ya, memahami zakat singkat. Semoga Anda membayar zakat semuanya. Jadi orang bayar zakat semuanya. Semoga zakatnya tidak kecil-kecil, ratusan juta zakatnya. Waduh, hebat kan? Berarti duit Anda banyak. Baik. Jadi Anda seperti itu. Jadi seperti itu. Akhlak penting. Pokoknya satu, hindari dari Anda kalau punya permasalahan, jangan liar di dalam mencari jawaban lalu pergi ke Mbah Google. Itu saja pesan. Anda kalau pengen tahu ustaz siapa yang harus Anda tanya. Dan Anda pun harus kenal dekat rekomendasi dari siapa ini. Akidahnya sama atau tidak? Itu yang paling penting. Setelah itu insya Allah Anda akan selamat. Sehingga menjadi orang soleh, orang baik, tidak harus mondok. Jangan sampai, saya gak bisa mondok, bagaimana? Kalau Anda punya bakat jadi orang kaya, jadilah orang kaya. Gak usah mondok, tapi bikin pondok. Waduh, hebat lagi, gak kalah ini. Hah? Kan nenteng kok susah bener. Saya gak sempat mondok, pengen jadi ulama. Jadi ini, sudahlah bikin pondok yang nanti serahkan ke ulama, beres nanti, dapat meluncur sama ulama nanti. Jadi itu saja. Insya Allah ini, justru yang kami wanti-wanti itu adalah liar dalam menuntut ilmu. Bahaya sekali. Makanya orang yang buta huruf biasanya lebih aman daripada orang yang bisa baca. Karena orang buta huruf itu biasanya apa? Percayanya kepada ustadz yang ada di kiri kanannya. Tapi sudah mulai membaca, sudah bisa membaca, ini bacanya ngawur, asal ini baca. Itu aja sekedar bacaan. Bagaimana kalau sudah media informasi yang liar semacam ini? Di era global ini, yang dunia itu seperti kampung kecil kita. Belum lagi nanti permasalahan di Mbah Google ini, Mbah Yahoo ini, internet ini adalah fitnah gampang tersebar. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Sudahlah, kalau bisa menghindar dari dunia itu sebanyak-banyaknya. Kecuali Anda hajat yang mendesak untuk urusan bisnis Anda, untuk urusan, untuk mengejar guru Anda, boleh. Tapi kalau hanya liar, setiap hari hidupnya di internet, ya lang-lang sana, cetek sini, cetek sini. Apa bikin kabur semuanya? Dan semoga Allah menjaga hati kita semua, menyelamatkan kita semuanya.